Dia tengok kita, dia jeli mata. Aduh mak senyum lagi, ambuno manis sekali. Dia tengok kita, dia jeli mata. Aduh mak senyum lagi, ambuno manis sekali. Dia mengenye, ambui ma aku dicube. Siapa dia, oh putri remaja? Dia malu-malu di balik selendang yang biru. Dia senyum padaku, itulah gadis impianku. Dia tengok kita, dia jeli mata. Aduh mak senyum lagi, ambui nona manis sekali. Dia tengok kita, dia jeli mata. Aduh mak senyum lagi, ambui nona manis sekali. Dia mengenye, ambui ma aku dicube. Siapa dia, oh putri remaja? Dia malu-malu di balik selendang yang biru. Dia senyum padaku, itulah gadis impianku.